Dos. Sik ya Mas. Tene Sabtu Mas kan mas ini Sabtu pundi sapi kula pun mana pitu aduh jenengan pripun sakniki pun boten ngalor kene menapa kok langsung kula niki namine sinten sampeyan ten Surabaya kapan dino jemuan aku lombe njeng badhe tindak pundi ping kuping alah napa jemur ora mungkin mripat kulamur kepenak meneng ora jatuh memang aku gantung tiada tandingan. Saniki dintene Sabtu Mas kang mas nggih sampeyan pundi sapi kula pun manak pitu aduh jenengan pripun saniki pun boten ngalor kenging menapa kok wangsani kula niki namine sinten so rumiyen kula ten Surabaya kapan dino jemuan kula benjen padhe pindah pundi aping kuping alah napa jamur ra mungkin mripat kulamur kepenak meneng ora jamur memang aku ganteng tiada tandingan memang aku ganteng tiada tandingan.